Piro-piro nggon munculé nur hakikat iku al-qulubu piro-piro ati wal asraru lan tegese piro-piro jerone ati. Niku jelas. Dados nek soal hakikat gawean niku saged diomongne etok-etok. Sampean ora lara omong ngene cangkeme ngomong lara sampe bersikap kaya wong lara sampe awake yo panas tenan kaya wong lara tenan niku saged. Tapi lek jerone ati niku ngomong ora lara ngoten nggih gak lara. Tegese niku ngerti lek laraku kuwi tok-tok ngoten niku ngerti ngoten. Niku cahaya kebenaran yang sejati itu munculnya dari dalam hati dan asror jero-jero ningati niku mboten kena dihapusi wong liya saged sampean hapusi ning sampean dhewe ku yo ngerti lek sampean iki kapusan awake dhewe lan niku sing wong kapusan awake dhewe niku jarane wong munafik. Jarane wong munafik ne yukhati'una Allah walladzina amanu wa mayakhda'una ila anfusahum wa mayashurun. Mereka berusaha menipu orang-orang mukmin, menipu Allah dengan memasang bentuk-bentuk keimanan, tapi sebenarnya mereka tidak beriman. Karena mereka ternyata menipu diri sendiri. Niku lane lek pengin ngomong napa mawon soal taubat, soal ridho, ikhlas. Pokoke tumandang-tumandang sing bangsa-bangsa hakikat, bangsa jero niku munculé mboten kenging wong jaba. Munculé niku mboten kenging ketoke. Munculé niku kenging jerone ati. Kenging jerone ati. Nujumul ilmi utawi piro-piro lintange ngilmu wa akmarul ma'rifati lan piro-piro mbulane kemakrifatan wa sumusut tauhid lan piro-piro srengengene ketauhidan iku matoli uha utawi nggon metune kabeh mau. Dengan lek nyawang langit kan nggone lintang luku niku lak panggah. Nggone lintang pancer sore nggih panggah teng kulon. Nggone lintang timur nggih panggah teng etan. Isuk metune jam sak menten ngoten pancet ta nggih. Jenenge matolek nggon metu. Metune srengenge nggih keng wetan. Nek metune bulan keng kulon. Dan niku nggone teng langit kabeh. Nggone teng langit kabeh. Lah semanten ugi tauhid. Tauhid makrifat mengenal dhateng Allah. Ngelmu kesimpulan-kesimpulan. Niku sedaya manggone teng ati. Matlak nggon metu. Iku matoli uhau ta nggon metune nujum akmar lan makrifat. Wa maudi usuru pihalan gon mencorongi nujum akmar lan makrifat iku kulubul arifina piro-piro atine wong sing ahli makrifat wa asraruhum lan piro-piro sirine piro-piro jerone atine arifin. Jadi enten pepadang sing boten iso mati koyok padange bulan sing saben wulan metu. Padange srengenge ben dina metu, padange lintang ben wengi metu. Niku sing duwe model ngoten niku atine wong sing ahli makrifat. Nek atine sing ora makrifat ngoten kakehan mendung. Kakehan mendung. Dadi mendung mawon. Nek mboten mendung nggih, mergo kakehan obong-obong resek. malih beluk terus malih bulane ora ketok. Srengenge ne ketauhidan ya ora kena didelok. Mboten lintange ilmu mboten muncul. Niku lek sing liyane arifin. Wa hadhihi utawi iki-iki. Wa hadhihi utawi iki-iki. Napa nujum akmar lan makrifat. Kia yo hadhihi. Iku al anwarul haqiqiyatu pira-pira cahaya hakikat. Cahaya hakikat niku cahaya kebenaran sejati. Minal matoli'i kang saking gon metu arrohaniyati kang bangsa kerohanian. Bikhilafil anwari kelawan bedani piro-piro cahaya al-khisyati kang bangsa nyoto, kang bangsa indrawi, kang bangsa kasat mata. Sini maksud cahaya tengeri gini ku mboten kok cahaya padang seruat kaya padange sering ingin ku mboten sini maksud padang tengeri ku nopo-nopo jadi ketok ni jenenge padang kaya halal karo haram ni ku lah mboten ketinggal lah nge nopo halal karo haram ku piye ketoke piye ora ketok. Tapi lek wong sing duwe sinar keimanan, wong sing pun duwe sinar ketauhidan, wong sing pun duwe sinar keilmuan, sing dimaksud ilmu teng mriki kesadaran. Kesadaran hukume Allah. Ilmu keislaman niku saged ndelok, oh iki halal. Berarti halale kan ketok. Tapi bagi wong sing ora duwe sinar keimanan, halal niku mboten ketok, haram mboten ketok. Sing dimaksud niku ngoten, mboten kok terus wong duwe iman terus mencorong padang, mboten niku lah cerita teng film. Sing dimaksud niku, sing dimaksud nur cahaya teng mriki niku cahaya hakikiah. Lagi cahaya hakikiah niku ngetokno sesuatu sing sak beneri. Sing nalika urung duwe iman sesuatu sing sak beneri niku mboten ketinggal, lek duwe iman dadi ketinggal. Lha niku diarani nurul iman. Sing asale sifate Allah, kasih sayangnya Allah niku mboten ketara, wong sing ketok niku kasih sayangnya Pak karo Mbok. Tapi lek duwe ketauhidan malih kasih sayangnya Allah niku dadi nyata lan ketok. Niku jenenge napa? Samsul samsut tauhid srengenge ne ketauhidan. Dadi mboten kok terus napa sinar to ati sampean mencorong. Sing dimaksud mencorong niku mboten kok mencorongi kaya barang sing sampean delok mata khisyah. Mboten. Sing dimaksud mencorong niku asale ora kepetung dadi kepetung. Asale ora ketok ning ati dadi ketok ning ati. Asale blas ora ana rasane ning ati dadi ana rasane niku jenenge sinar. Nek ndelok teng mriki sakjane tangan niku nggih duwe sinar. Senajan mboten enten sinar lampu tangan niki iso nggrayah. Iso bidakno iki pentol korek, nek sing iki biteng lho ngoten niku. Niku berarti tangan niki jane ya duwe sinar. Maksudnya ngoten tegese iso napa nemok nih bahasane laksane se idrom barang niku lek kena sinar barang ini terus kena di idrom kena ditemu nganggo alat alat penemu nek nisbate rupa alat penemune nganggo mripat nek nisbate rungon alat penemune nganggo kuping nah, nisbate rasa alat penemune nganggo ilat. Nisbate alus kasar alat penemune nganggo penggerayang atau penyinggol. Nah, nisbate ambu wangi alat penemune nganggo irung gaya cium lah. Saiki lek nisbate barang sing dudu kabeh niku wau rupa sifate Allah. Rupa hukume Allah. Rupa sebab akibat sing diciptakne Allah. Lho kok sampean iso nemokne ngoten niku? Nah niku alate ngangge napa? Pepadange nganggo Anwar nganggo nur, nggih, ngangge nur, nurul ilmi, nurul makrifah utawi nur tauhid, daya tangkape, alat penangkapnya memakai hati. Mboten maksudene. Jadi lek mripat niki waras, manggone nggone sing tepak, jarak antarane sing dipanggoni karo sing arep disawang niku pas. Maka barang sing didelok niku nggih pas. Senajan padang, tapi lek oleh manggon mripat niku walian karo panggonan sing arep didelok ya ora ketok. Wong sing didelok panggung ning sisih kidul, lha kok wonge ning lore panggung madhep ngalor lho ya ora ketok apa-apa ngoten lho. Lah niku jenenge mboten netepi syaraté wong delok. Senajan enten sinar padang niku mboten ketinggal. Semanten ugi ati. Ati niku bisane saged menangkap hukumipun Allah. Kok singgo sampai krasa lek kene iki haram. Ki nek aku nerak ngene kok ning ati rasane ora penak lho, sampai krasa gak penak barang ngoten niku lho. Sing duduhi sinten? Yo ngoten, kaya dene mripat niku lek asale padang kok moro-moro peteng kok krasa gak penak lho niku lek mergo mripate waras. Coba lek mripate jenengan beleken, kena peteng malah beneran ngoten. Nggih to? Lek mripat waras niku kena padang mboten napa-napa, tapi lek mripat beleken kena padang teng-teng. Terus malah dilumerem utawa diwiwi-wiwi, nomor ora kuat padang. Semanten ugi ati sing beleken. Niku jane ngoten enten matoli ul anwar. Enten daya tangkap kepada kahanan kesejatian saking Allah sing gaib. Tapi nalika niku dituki krana kepadangan, kenyentrongan, kenyataan hukum niku kenyentrongan, mongko atine kadung kelilipen kedunyan. Akhirnya dituki barang sing haram ngono kuwi jare lho nek diarani haram. Wong aku butuh ya kok arane haram. Dene niku akhirnya terus lara. Lara niku ana sing nemen ana sing ora nemen. Nek sing nemen ya terus golek primping-primping terus dialing-alinge sapu tangan ngoten mawon. Tapi lek kelilipen nemen ya terus merempet wis malah ora kudu ndelok. Nah, kebenaran itu begitu terangnya di dalam hati setiap orang yang waras. Sebenarnya namanya iman, tauhid, la ilaha illallah, hukum halal haram, elek ape. Niku kabeh wong niku jane iso ndelok. Tapi kenging napa mboten saged ditingali kanthi jelas mergo sing kathah kula panjenengan atine kelilipen. Nomor siji, nomor kalih kemungkinan mboten sehat, daya tangkape mboten jelas. Nomor tiga, kesuwen le manggon ning peteng-peteng dipadangi dadak gedandapan. Ngoten. Niku ngoten niku menungso. Kesuwen le peteng 30 tahun peteng terus e. Moro-moro nek diwacaan kuwadeng buar gedandap-gedandap ngoten. Tuwatapan dewi-dewi. Jeneng wong blerengene tatapan dewi-dewi. Ya wajar ngene iki wajar. Mane nggih. Wong mukmin iku dipun paringi nurul iman, cahaya keimanan. Tegese enten perkara-perkara sing mungguwe ora mukmin. Mungguwe wong sing ora mukmin perkara niku mboten ketinggal, tapi niku mungguwe wong mukmin niku jelas. Niku jenenge nurul iman. Nurul iman. Kala dawuh sapa Syekh Ibnu Athaillah fi Lathaiful Minan ing dalam kitab Lathaiful Minan. Wa lam lan ngertia sapa sira. Anallaha saktemene Allah Subhanahu wa taala iku ida tawalla tekalane ngasihi sapa Allah walian ing kasihe, ing wali. Ing wong sing dipilih Gusti Allah. Sona mongko ngrekso njaga sapa Gusti Allah kalbahu ing atine wali mau dijaga minal aghyari saking pira-pira aghyar pira-pira perkara liyane Allah. Tegese perkara-perkara liyane Allah niku mboten enten sing mlebu teng atine, mboten enten sing berpengaruh teng atine wali. wa harosalan ngerksa sapa Gusti Allah ing wali direksa bijet bidawamil anwari kelawan langgenge pira-pira pepadang pira-pira nur. Sing dimaksud nur teng mriki nur, nur hakikat. Boten kok nur niku terus disetrongi terus kaya wong disoting ngoten boten. Maksudnya nur teng mriki manahe para wali niku selalu ngerti mana yang sebenarnya. Ora gampang dihapusi. Cara pamane iblis ganggu, ngekeki penemu-penemu sing boten bener, niku cepet tanggap lan cepet nemokne kesalahane iblis. Kados kasusnya Syekh Abdul Qadir Jailani, nalikane iblis mendo dadi sinar sing padhang, nalika Syekh Abdul Qadir Jailani wiridan, lha kok iblis muni, abahtu lakal muharramat. Innani anallah abahtu lahal muharramal muharramat. Sak temene aku iki Gusti Allah Dir Qadir. Mulane krana oleh wiridan tenanan sampai kowe iso ndelok aku, mulai saat iki barang sing tak haram-haramno wis tak kei kemenangan. Ngoten dawuhipun Syekh Abdul Qadir Jailani, ihsa ya lai. Nyingkrih kurang ajar dilaknat. Setan iblis kowe ya. Berarti mboten kena diapusi. Senajan bentuke bentuk wis kaya iya-iya, tapi wong jenenge aulia kekasih Allah niku ngerti. Tanda-tanda sing jelas, tanda-tanda sing genah. Boten beda kalih sampean. Krana wis apal banget bojo lanang karo bojo wedok wis bergaul ya ana yahane sampe duwe putu pirang-pirang. Sampe perkara iramane le dodok lawang iku ae apal. Nalika enek wong ngapus-apus. Assalamualaikum. Suarane mungkin iso persis. Mlakune sikil menawa ya iso persis. Lah nilokno ndodok lawang gak padha. Ngoten. Dik, bukakno dik, dodok bukakno padahal ora tahu. Sing lanang iki muni, dik, bukakno dik, ngono ora tahu. Ngoten. Ora tahu muni ngono langsung dodok-dodok ngono ana iramane dhewe. Lah iki dodok-dodoke kok ora padha. Jelas maling iki lho. Ngoten. Padahal mboten delok ning iso ketok. Niku mergo napa? Krana saking dijogo hubungane antarane wong lanang karo wong wedok. Titen sampai perkara sing riwil-riwil sepele-sepele dititeni. Semanten iki para wali niku titen kalih hukume Allah. Titen kalih sunnatullah. Titen kalih sifat-sifate Allah. Wong Gusti Allah niku mboten nate mbenjani janji. Sekali dawuh haram ya haram lah kok iki enek dawuh ngalalno berarti ora bener. Upama kok oleh sing diolehna dudu keharamane, penyebab keharaman niku dibuset. Lho ngoten. Ora kok kowe oleh gak salah sak iki lho, salah tetep mboten bener. Tapi perkara sing wajibno salat dibuset karo Gusti Allah dalalah deke diparingi turu gak tangi-tangi. Duduk gak tangi-tangi kan duduk muka lah. Berarti kan malah orang wajib sholat. Orang kok mergo kowe oleh gak sholat manjen syarat tinggi sholat orang enek. Orang kok mergo mau sholat manjen sing dulu syarat tinggi sholat itu belum buatin enten. Lo ngoten. Nenek kesadaran ini piang bayi rumang sana pangkat jam 10 awan mawan. Sakit tak dirasa ngoten. Jam 10 awan maksane ya ora zuhur-zuhur. Padahal wis telung dina ngono kuwi. Enten anu teng Gresik niku enten. Seorang habaib niku salat duha niku sampe sak bulan. Tahiyate salat duha niku lebih bae maca tahiyat niku sak bulan ora ngaleh-ngaleh ya tahiyat mawon. Bungsu mun sadar mun anu terus e tak kira itu mang jam 10. Padahal pun sakulan. Duduku sakit terjadi bukan berarti tiang enten iki oleh lakoni haram gak sholat boten krana pancen syarate sae sholat boten dilengkapi kalih Gusti Allah. Nggih to nggih, termasuk syarate sholat kan kudu manjing wektu. Yakin lek wis manjing wektu lan dhewe ora yakin kok mergo pancen ora roh. Nek prasane sik panggah tak jam 10 mawon. Dan Niku niku namine harasahu bidawamil anwar. Atine wali niku dijogo kali Allah ngangge anwar. Ngangge pepadang hakiki. Sehingga para wali niku saged bedakno ndi sing apa sapus, ndi sing boten. Ndi sing karepe ati, ndi sing karepe nafsu, ndi sing karepe syahwat. Niku genah ngoten. Kaya ibu-ibu lek padang teng pawon iso bedakno iki lombok, iki brambang, iki bawang, genah to Bu. Kencur ngoten. Jahe bentuke meh mirip-mirip tapi dewi-dewi. Niku saged bedakne lek bapak-bapak niku mbok iso bedakne mbok ora iso. Bapak ketoke kok. Sedot nyerengah-nyerengah wis jahe kencur dan padha mawon. Mergo atine mboten duwe nur tentang empon-empon. Lha ibu-ibu diparingi nur kalih Allah, nur tentang empon-empon. Dadi iso bedakno nyekel ngono tho, oh iki kencur, oh iki kunci, oh iki jahe, oh ngoten iku saged bedakne. Ustaz. Hatta laqad qala singgo yakti teman-teman wis dawuh sapa badul arifin setengah wong ahli makrifat ida kana Allah subhanahu wa taala qad harasa samaa bil kawakib wasyuhubi kaila yustaraqu sam'u minha faqalbul mu'mini aula bidzalik. Ida kana tekalane ono sapa Allah Gusti Allah taala subhanahu wa taala iku kot harosa. Teman-teman wis ngrekso sapa Allah as-samaa ing langit direkso bil kawab ibi kelawan pira-pira lintang wasyubilan pira-pira lintang aleh. Wasyubilan pira-pira lintang aleh kang kaya obor, lintang kemukus. Perlu apa kaya layu staroku supaya ora dicolong apa asamu rahasia kodok kodari Allah minha saking langit faqal bul mu'mini mongkau tawi atine wong mukmin iku awla luweh utama bidalika kelawan mongkono-mongkono oleh dijogo. Jadi tengah ini wong mukmin sejati para wali niku nggih enten lintange, enten srengenge, ngoten ibarate niku ngoten. Enten bulane. Jumbar banget. Jumbar banget. Perkara-perkara sing wong liya ora roh, para wali roh dhisik. Lha ngoten maksude niku, ora kok terus jumbar banget niku terus nglontho sampean nebrono sedeng. Jadi maksud jembar banget niku wong liya mboten iso mikir, para wali wis mikir dugi ngriku. Wong liya dereng ketemu persoalane, para wali pun nemokne persoalane. Mergo pancen kalih Allah taala dijogo. Lah nek langit tempat penyimpanan ilmune Allah, langit tempat penyimpanan para malaikate Allah mau dijogo kaya ngoten kalih Allah. Lah napa malih atine wong mukmin? Sing tempat sirine Allah. Mboten terima tempat ilmu, tempat ruh. Nggih, wa nafakhtu fihi min ruhi. Di mana ruh ingkang dipun delegasi Allah tengene menungso niku adalah rahasia al-amr. Kuli ruhu min amri rabbi. Ruh kuwi amr, perintah, larangan, amr yo amr ngono ae. Perkara urusan hal-hal persoalan jadi siji teng riku niku alamul amri ini Allah niku ruh lha niku mesti luweh dijogo malih ngoten luweh nemen aula bidzalik luweh berhak untuk dijaga seperti itu ngoten lha kok aula kenging napa nggih krana pancen nek nun sewu upama enten wong sugih nek lumbunge nggih nyimpen pari mau dijogo nggih nek tukang jogone diopahi bumbunge kon jogo teng riku nek jaman biyen lajeng panen kan kemit karo nggih kula kemit karo ngriki napa nunggu arep panen teng gubuk bengi-bengi napa napa Nak sani gue pamana jeng panen semongko benrati colong wong terus dijogo cawai ngoten sing jogo jenengin apa? Dikir atau di semongko biye? Ajaran yang dulu ngeri kok namanya kemet, kemet sawah arep panen gue mergo ben. Zaman biyen kan usum colong colongan ngoten niku. Sani gue serodo nih. Nggih niku dikemit ngoten niku. Padahal iku namung nyimpen apa? Namung nyimpen bondo mawon dijogo. Lah apa menen nek sing nyimpen awake dhewe. Mesthi luwih dijogo maneh. Magre luwih dhuwur maneh. Semanten ugi atine wong mukmin, atine para wali niku dijogo dening Allah Subhanahu wa taala. Yaqulullahu Subhanahu wa taala. Yaqulu dawuh sapa Allah Subhanahu wa taala. Bima ing dalam barang yuhki kang nyeritakan hi ing ma sapa Allah hi ing ma nyeritakan anhu tentang atine wong mukmin. Oh engko faile teng kuri. Bima ing dalam barang yuhki kang nyeritakan hu ing ma anhu saking Allah. Bima ing dalam barang yuhki kang nyeritakan hi ing ma anhu saking Allah. Sapa sing nyeritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tegese hadis qudsi ngoten lho. Enten dawuh Allah taala sing diriwayatke Rasulullah tapi niki senes Quran. Dawuhipun Allah ngeten, lam tasani ardi wala samai wa wasi'ani qalbu abdi almu'min. Lam tasak ora amot ni ing ingsun apa ardi bumi ingsun wala samai lan ora langit ingsun tapi wawasihani lan bisa amot ni ing ingsun apa kalbu abdi atine kawula ingsun al mukmini kang mukmin. Niki hadis qudsi. Bumiku langitku gak iso amot aku tapi atine kawulaku sing mukmin iso amot aku. Niku aja dipangan mentahan. Pangan mentahan senep sampean niku. Jadi bisa ditafsirkan dari berbagai sudut. Begisilam tasakni ardi wala samainiku. Seluruh sesuatu selain Allah niku lak sakjane ora ana. Gitu, balik teng soal niku sakjane ora ana. Isane ana niki karena pancen dianakne Gusti Allah. Ten. Nalikane Allah niku tampil tengene bumi langit sak panunggalane niki tampile kan tampile sifat qudrah iradah. Tampile sifat sifat asma ya tampile asma-asma sanesipun. Mboten al-badi sak terusipun. Tapi la asmane Allah Ar-Rauf At-Tawwab. Apa enek ceritane glugu klopo tobat ngoten apa enek? Dongaten maksudin itu. Artinya yang mampu dijadikan penampilan sifat dan asma Allah itu hanya manusia. Dongaten. Karena sing iso salah ini punya menungso. Dongaten. Sing iso nyalai Gusti Allah itu punya menungso. Mergo panjen sing iso nopo perintah niku menungso. Mergo kadun diangkat jadi khalifah. Mboten. Cara wong ngono macak madeg dadi Gusti Allah iki menungso iki iso. Lan kok piambake diparingi wewenang saking Allah Subhanahu wa taala. Lho kemuliaan sing kaya ngeten iki. Niki soal kemuliaane lho nggih, mboten kok terus persis. Gusti Allah menungso dadi Gusti Allah mboten. Artine dalam hal ita itu. Ngumpuli makhluk-makhluk liyane sing paling komplit saged nampi pinten-pinten perkawis rahasia sing disimpen Gusti Allah niku sing paling komplit nampi menika namung atine menungsa. badan. Atine wit-witan ya mek paham modot karo mungkret mati ngoten mawon. Atine kewan ya namung paham mana mangan ngombe turu golek wedoan namung niku. Atine malaikat ngertine namung diperintah budal dilarang moh. Lah atine iblis pokoke mbangkang. Banyak tugasnya mbangkang. Tapi lah atine menungso niku saged sembarang kalir. Modot ya iso, manak ya iso, nguring-nguring ngamuk ya iso, macak jadi malaikat manut tunduk ya iso, mrengkel jadi iblis ya iso. Kaya ngeten niku dari segi watak-watak makhluk yang lain. Dereng malih makke termasuk penampilan kerahasiaan inti ingkang malaikat mawon Allah mboten paring niku menungso diparingi. Napa malih wong mukmin. Mulane sampai dipundhawaken ora iso amot marang ingsun bumiku lan langitku, tapi atine kawulaku sing mukmin iku iso amot marang ingsun. Fangdur mongko angen-angen sapa sira rahimaka Allah. Rahimamu muga-muga melasi ka ing sira sapa Gusti Allah. Angen-angen hadzal amro ing iki perkara al-akbar kang agung. Aladzikang mukti kang wis paring atau hadzal amro akbari mosok mukti. Aladzi enten ya ilmu. Uktia atau ukti uktia atau ya uktia alladzi kang uktiahu fi ilmadini uktia kang mustin paringi alladzi kang uktia kang mesti paringi hu ing ing hadzal amro apa sing diparingi hadzal qalbu iki ki ati hatta soro singgo tak dadi opo ati atine wong mukmin lihati rutbati maring iki-iki pangkat derajat ana iku ahlan pantes ana iku ahlan ahli angen-angenen to jajal bumi langit ae ora dipasrai malaikat gak dipasrai iblis ora dipasrai apa meneh kewan-kewan ora ana sing dipasrai pangkat derajat sing sakmene luhure. Lah kok atine wong mukmin sampai diparingi derajat sing kaya ngene. Maknane napa? Ternyata kula sampeyan sing wis ngaku dadi wong mukmin iki sembronone kenemenen. Diparingi barang penting mutiara sing ibarate cara wong ngoten digawe kaset sing isine kaset iku lagu sembarang kalih enek ndek kono, tapi kaset iku ora sampean setel sing apik. Malah sampean geduk-geduk ning meja sampean pupuki. Mergo kaset iki kothek ana apa enak apa kabeh-kabeh goyo lae ning kabeh-kabeh kok niku ngoten lho nggih. Padahal kaset iku sampean tata sing tenan, manut aturan eleh nata kaset. Disetel tenan manggon ning gone tip sing bener tenan. Niku lek dicekrek puter ngene play niku ya iso muni sembarang kalir. Karep duwe lagu nomor pira? Pemenen dangon berdili canggih ngoten wis kanggo remote kok kaduan wis muni dhewe. Semanten ugi atine wong mukmin. Atine wong mukmin niku ngumpuli komputer. Wong saestu sembarang kalian ngerti. Dene kok ora iso ngerti krana sing buka niku mboten tenanan. Sing buka komputere niku mboten pinter, la wong desa diduwi komputer dianggap kaya piano ngono ae malah ra karu-karuan. Dadi atine menungso niku underdeal ing Allah sing paling canggih sing sembarang kalir diparingno kene atine menungso sampai termasuk rahasia-rahasia ketuhanan, rahasia-rahasia hakikatipun Allah menika sampun dipun seleh dhateng manahipun tiyang mukmin. Tenangen-nangen wani ya kudune pantes lah upama setiap saat menungso niku wong mukmin khususe niki angger batal wudu, angger batal wudu. Mergo sama niki adah barang sing larang. Adah barang sing banget larange. Ngoten. Yen kuwati sampean dhewe. Sampai-sampai Syekh Ibnu Athaillah Syahbul Hasan As-Sadidi dawuhaken. Wali hadzalan krana iki hadis qudsi sing nyeritakno atine wong mukmin amot Allah. Kala dawuh sapa Syahbul Hasan As-Sadidi Syekh Abdul Hasan As-Sadidi radhiyallahu anhu. Lau kusifa. Lamun dibuka anuril mukmini saking cahayane wong mukmin. Al-asis kan isih gelem maksiat. Wong mukmin sing isih gelem maksiat niku. Kok upama cahayane atine niku dibuka, ya tenan kali Gusti Allah. Latoba kama kaya dene ngebeki apa nurul mukmin. Ngebeki ma ing jarak baina samai antarane langit wal ardi lan bumi. Atine wong mukmin sing maksiat sitok-tok niku. Cara niku ibarate ngoten dienggo nyetrum lampu sak bumi sak langit niki. Lampu bumi sak langit niki padhang kabeh mergo disetrum atine wong mukmin. Ibarate ngoten. Fahma dzunuka. Fahma mongko ta ya apa iku dzunuka penyono sira. Binuril mukmini kelawan cahayane wong mukmin almuti ikang taat. Lan itu saat ini ngomongin sing tua terus kaya apa mulanya akhirnya orang gerbong mulai nemplek gak kobong ngerti lagi saat ini orang mu'min dijogo ini ku benora du kobong gerdu ini ku lihat gerdu sing buatnya gede kan malah dipageri dong benora ngerbu cahman liwat ngeriku ngetelek gerdure srek cilik-cilik ngoten mawon ya cukup diplanggrangi teng dhuwur dikai nganu ngoten mawon wis cukup. Lho ngoten mawon gerdu siji niku saged madangi sak mbitar. Lagi ngoten. Dadi kono apa iso ngke atine wong mukmin sitok niku nggih. Niku cara wate tuku dilos, usifan iku wate dibuka tenan. Niku dienggo nyetrum sembarang kalir kesetrum kabeh. Padahal niku corotok nganu corot kabel corotok akasin melancar pengakan maksiat. Tapi niku tersih bebayani. Tegese sekali pia mbak isi iso muni isi kelingan Allah maten tersih ditunggu oleh Allah. Hubungan rahmati Allah tersih nyalur maksudnya ngoten. Nur tengeriku niku napa nurul mukmin niku nurul rahmat. Allah waliyul mukminin. Berarti di situ ada unsur penjagaan saking Allah. Lek sampean senggol sampean iso kesetrum. Mulane aja ngremehno. Lho ngoten maksude. Sampean aja alok-alok gampang ngelokno wong maido wong. Apa meneh ngafir-ngafirno wong. Mulane sok enten hadisane sapa wong sing muni, ya kafiru mongko ndek kafir dhewe. Mergo napa konslet. Ya saele-elee senajan ali maksiat jenenge wong mukmin panggah mukmin. Dene soal tanggung jawab kemaksiatan iku urusane dhewe karo Allah sok ditanggung ning neraka kono. Kuwi ning dunya iki ora ana hak untuk menghapus keimanan seseorang hanya karena kemaksiatannya. Apalagi menghapus keimanan hanya karena beda pendapat karo kowe. Lho ngoten dene perkara kono ndutang kowe tagihin panjenengan hakmu nagih. Lho ngoten lho maksude niku. Kudu duwe jalur dhewe. Lek soalé kono duwe utang kowe sing ngutangi, kaya nyaur kono gak nyaur tagihin itu hakmu. Tapi aja sampai pisan-pisan men perkara dhewe gak nyaur utang kowe ngafir-ngafirno wong sing gak nyaur utang. Soalé soal iman karo gak iman, kafir karo iman. Kuwi dudu kuwe sing ngutangi ku paringane Allah Subhanahu wa taala. Apa meneh wing trima kono Jumatan nggonmu kersa sijine ora, terus ora Jumatan mbok kafir-kafir ku dudu hakmu. Mugo qalbul mukmini sampai nak samanten niku upama seturmatine wong mukmin sing ali maksiat niku dibuka tenan kalih Gusti Allah, maka seluruh jarak antara bumi langit ini akan terang benderang. dipenuhi oleh cahaya keimanan orang yang mukmin itu. Dah apa meneh wong sing taat. Walakot samiku. Lan teman-teman wis ngrungu sapa ingsun. Syaikhona ing guru ingsun Abul Abbas Al-Marsi. Rupane Syekh Abul Abbas Al-Marsi radhiyallahu anhu. Yaqulu hale dawuh sapa Syaikhona. Lau usifa. Lamuna kebuka an haqiqatil waliyi saking sejatine kewalian. Lau bidha mongko yektene disembah sapa wali. Di anna ausofahu karena sak temene pira-pira sifate wali ku min ausofihi saking pira-pira sifate Allah wanu utahulan sak temene naate sandangane wali sandangan lakune wali iku min nuutihi saking pira-pira naat sifate Allah iki termasuk enek wong nyembah brahala niku karena brahala niku kedunungan sifate Allah. Kok kira-kira brahala niku mboten kedunungan sifate Allah, brahala niku mboten disembah wong. Lah kok haram nggih mergo sifat sing diseleh mriku niku jalure liwat iblis. Sing ndeleh sifat teng mriku sing ngekek pengumuman teng mriku pengumuman teng mriki enten sifat ngizahi Gusti Allah. Sinten-sinten sing purun dumugi teng mriki mbeta kembang menyan bagi pikantuk berkah lan rahmat. Nah, tapi sing ngekei pengumuman niku palsu, iblis. Mergo pancen niate ajeng nyasarno menungso. Tapi kok upama sing didelok niku namung barange tok. Sing didelok namung barange barang nyel-nyel barang, mboten enten wong nyembah brahala mboten enten. Semanten gila wong niku kok delok kabeh penampilane Allah fa inna ma tuwallu fa sama wajhullah maka dia akan menyembah segala sesuatu. Dan karena akan menyembah segala sesuatu maka akhirnya justru tidak ada perbedaan antara tauhid dan bukan tauhid. Maka rusaklah tatanan. Maka rusaklah logika dan Allah tidak mau logika itu rusak. Maka Allah membatasi pengertian keyakinan keimanan manusia itu dibatasi dengan batasan la ilaha illallah. Semua itu bukan Tuhan tapi itu penampilan saya. Yang Tuhan sebenarnya itu tidak ada kecuali Allah. Nah bagaimana bisa mengenal Allah? Ya kamu harus mengikuti Rasul utusanku. Makanya syahadat niku kale asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi wali ngoten wali niku kok dilos karo Gusti Allah. Hakikat kewalian itu ditampilkan begitu rupa seapa adanya. Maka para wali itu bisa menjadi Tuhan-Tuhan kecil di atas bumi ini. Disembah karo menungso. Kasusnya pun terjadi Nabi Isa. Kasusnya pun kakak Nabi Isa ini disembah. Nanti nopo mungkin ditampili nopo. Ana aneh sithik nang disembah wong. Lah mongko sing jeneng wali niku nggon keanehan. Nggon keanehan. Mergo piyambake pun kedunungan Anwar nika wau. Anwar saking Allah Subhanahu wa taala. Lah napa ge saged ngene sokne nenten sing miskil malih. Duh wali kok gadah sifat dudu kok mak wali duwe sifate Allah ki ora. Sifate Allah ya kaya Allah. Mesti omong sifate Allah kaya wali piye to? Sifate Allah tetap kaya Gusti Allah. Ning nalika niku dipancarkan ning gone wali kaya-kaya sing duwe sifat iku waline niku. Sing duwe padang iki ya lampune. Tapi nalika lampu niku nyentrong teng kaca kaya-kaya sing nyentrong kaca cermine. Akhirnya wong nganggep kok kocone adepno rene lho, padahal sing duwe sinar dudu kocone. Sing duwe sinar lampune nggih to. Betul. Nggih tunggale lek sampean nate nggih bolak-balik delok sinten dalang kalih sindene omong-omong kan liwate liwat gareng gitu. Kang gareng padahal sing ngomong ya dalane. Anjing nanti ke? Saya yu dibawa yu, nanti yu sinden, sing dia omong ane. Pegah Kang Petro, aku pengen karo Kang Gareng, nanti ni ku. Maksudin apa? Di atasnya lulang gepeng cemet nene tu kok iso ngomongi sinden ni lah. Hah? Enggak. Mergo sindene wis dibuka oleh Allah, ngerti lek jalure antarané gareng karo dalang wis begitu akrabnya. Sampai omongan sing kewetu, sing ketoke metu saka gareng kuwi dudu omongane gareng tapi kuwi omongane dalang. Mulane sinden sing sempurna kaya ngono karo lulang digiapit ngono tak iso manut kuwi ora kok mergo lulange. Ngerti lho, mergo omongane lulang kuwi omongane dalang, obahe lulang kuwi obahe dalang. Tapi apa ya terus lulang karo dalang dadi siji? Ya tetep ora, lulang dhewe, dalang dhewe. Ora padha, pokoke lapa terus. Ngoten. Kaupama hakikat kewayangan niku mboten dibuka ijek ning jero kotak ya ora nek wong reken iki dianggep calon cecek ngono. Tapi nalika hakikat kewayangan ketika hakikat kapan hakikat kewayangan itu tampil ya nalika gabite wayang dicekel dalang plek diunggahno ning dhuwur kelir jur dalang muni nampil lo jenenge sapa kondio main di arep ning dilakon apa baru niku mengke penonton seluruhnya melihat wayangnya itu. Mergo di situ sebenarnya orang semua sadar kalau itu adalah sifatnya dalang, bukan sifatnya lulang. Sampai Petro mencak-mencak, ayo menang tawar, menang tawar. Kesemuanya menang tawar itu lah dalangnya Pak Ganda. Tapi wong yo menengi sithik nggih. Lha lek ngono penonton lak padha nyembah Petruk mboten, nggih tetep manut dalang. Para wali niku kowe kaya wayang ngoten niku. Sakit latihane leh dadi wayang suwe. Sampai dititiki barang gelem ditaleni, dikritak-kritakno, dicampur aduk ning jero kotak manut ae. Sampai akhirnya pas wayahe lakon diangkat karo dalange. Dan walakot akhbaro kola dawu sopo kola dawu sopo apa ini Syekh Abul Abbas Al-Marsi kola dawu Syekh Abul Abbas Al-Marsi walakot akhbaro banyak di teman-teman wis ngabari ini ing ingsun sopo badul muridin setengah murid kala dawu sopo badul muridin sholat itu sholat sopo ingsun khalfa saikhi ana ing gurine guru ingsun sholatan ing suci sholat fasyahidu mongko nyekseni sopo ingsun maing barang bahira kang bingung sopo ingsun bahira kang bingung apa akli akal ingsun dalah pokok bingung wadhalika utai mengkono-mengkono mabahiro akli perkara sing bingino akalku iku aneh saat temennya ingsun iku sahidu ningali sopo ingsun badana saikhi ing badane guru ingsun wakot malaat lan temen-temen terus ngebeki hu ing badana seh opo alam narwi al anwaru piro-piro cahaya wambasat wambasat lan temen-temen terus dadi roto apa al anwaru cahaya mau min wujudihi saking wujudi Syekh hatta anni sehingga saat temen ingsun iku alam astati ora kuwasa sapa ingsun annadzuru ing ningali ningali ilahi maring syekh niki critane senek seorang murid jamaah kali gurune suatu salat kok moro-moro gurune niku saawake dadi nur kabeh nure dadi siji campur kali badane sesuai nure sing dadi luweh padhang bangsa luweh padhang nure badane gurune ilang. Ya iki berarti muridé bareng ketularan hebat lah. Ngoten nek muridé gak hebat apa kuat delok ngeten. Lha ngoten. Nek nah, ngoten iki mergo muridé dhewe ya duwe alat untuk menangkap niku. Alat sing kanggo menangkap niku atine muridé nggih padhang. Lah kono kok ngoten iku nggih wong gurune salat, salate tenanan khusyuk zikir, zikire campur seluruh hawa, atine zikir, jantunge zikir, getihe zikir kabeh. Dan zikir niku lek pun padang masing-masing molekul darah, molekul sel tubuh itu jadi zikir dan zikir itu padang cahaya. Lho ngoten. Lek pun dadi zikir ngoten kaca niku dadi gak ketok. Lah mongko jasate menungso niku kaya kaca, lek nek zikire pun padang ya jasate ilang. Dan zikire padang jasate jasate ilang. Kaya sampean mandeng lampu. Sampean pandeng mawon sesuk padange ketengkep mripat sampean ning lampune dadi ilang. Lampune dadi ilang, tapi sampean roh lek padang. Niku biasa, ngoten niku jane mboten aneh, ngoten lho nggih. Sing marai aneh mergo sampean ora tahu. Ngoten jane lek wis mulino jane ya biasa. Biasa, kawitan biyen ana TV sampe yo kok iso ya, kok iso lah saiki bendina ya ndelok TV ya ora ngono. Jane upama kok kabeh niki oleh Allah atine digawe kaya TV kaya Teletubbies ngono kira-kira ya. Ana metenge enek TV-ne sitok-sitok ngono ya ora gumunan. Kala dawuh sapa Syekh Abil Abbas. Falau kasafa mongko lamun mbuka sapa al-haqqu Allah taala. Al-haqqu kusolo ta'ala an musriqati anwari kulubi awliya'ihi. Mutaf-mutaf-mutaf-mutaf-mutaf-mutaf-mutaf-mutaf-mutaf-mutaf-mutaf-mutaf-mutaf-mutaf-mutaf-mutaf-mutaf-mutaf-mutaf-mutaf-mutaf-mutaf-mutaf-mutaf-mutaf-mutaf-mutaf-mutaf-mutaf-mutaf-mutaf-mutaf-mutaf-mutaf-mutaf-mutaf-mutaf-mutaf-mutaf-mutaf-mutaf-mutaf-mutaf-mutaf-mutaf-mutaf-mutaf-mutaf-mutaf-mutaf-mutaf-mutaf-mutaf-mutaf-mutaf-mutaf-mutaf-mutaf-mutaf-mutaf-mutaf-mutaf-mutaf-mutaf-mutaf-mutaf-mutaf-mutaf-mutaf-mutaf-mutaf-mutaf-mutaf-mutaf-mutaf-mutaf-muta ahyaihi saking pira-pira nggon mencoronge, pira-pira padange, pira-pira atine, pira-pira kekasih Allah. Kau upama kekasih Allah niku atine sing padang-padang niku dibuka kali Allah Ta'ala lan toa mongko yektine kalempit apa nurus samsi cahayane srengenge wal qamari lan rembulan min musyriqati anwari qulubihim saking mencoronge pira-pira padange pira-pira atine aulia wa aina lan enti bandingane wa aina lan iku ana ing enti perbandingan nurus samsi utawi cahayane srengenge wal qamari lan rembulan min musyriqati anwarihim dibanding saking padange cahayane para aulia wong asamsu utawi srengenge iku yatra bisa terjadi alaiha ing atase sames wal kusufu grahana wal ghurubulan surup srengenge kan kena grahana kena mendung iso surup barang ilang tapi wa anwaru qulubi aulia ilah utawi pira-pira padange atine pira-pira awaline Allah Ta'ala iku laku sufa ora ana grahana iku mujud laha kedue anwaru qulubil aulia wala ghuruba lan ora ana surup iku mujud kadzalika kaya mengkono-mengkono dawuh kolaus dawuh sapa qailuhum wong kang dawuhaken ing para aulia inna samsan nahari tal rubu bilai liwa samsul kulu bilai sattaghibu inna samsan nahari tal rubu bilai liwa samsul kulu bilai sattaghibu inna samsan nahari sak temene srengengene rino iku tarubu bisa surup bilali kelawan tekane wengi